Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita dari kitab ini masih di tafsiran dari Al-Quran Surat Al-An'am. Kali ini kita awali dari ayat ke-26. Atau 36 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Sesungguhnya orang-orang yang akan memenuhi seruanmu wahai Rasul adalah mereka-mereka yang benar-benar mendengarkan dengan penuh penerimaan. Wal mauta, adapun orang-orang yang dianggap mati, yang dimaksud adalah orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan mereka. Kemudian hanya kepada Allah mereka akan dikembalikan. Tafsiran dari ayat ini, qala innama yujibuka ayyuhar rasul ila ma da'auta ilaihi minal huda alladhina yasma'una al-kalama sima'a qabulin. Allah tegaskan, sesungguhnya orang-orang yang akan memenuhi seruan yang engkau sampaikan kepadanya dari petunjuk wahai Rasul adalah orang-orang yang benar-benar mendengarkan. Mendengarkan dengan penuh penerimaan. Ammal kuffar fahum fi adadil mauta. Adapun orang-orang kafir, maka mereka digolongkan atau dianggap sebagai orang-orang yang mati. Meskipun zahirnya hidup, tapi dianggap mati. Kenapa? Li'anna al-hayata al-haqiqiyata innama takunu bil-islam. Sebab kehidupan yang sesungguhnya itu hanyalah akan terjadi dengan Islam. Jadi karena orang-orang kafir ini menampakkan penentangan, tidak mau menyambut seruan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka dianggap mati. Walaupun sekali lagi zahirnya mereka hidup. Perhatikan kembali di ayat itu bagaimana Allah katakan wal mauta. Adapun orang-orang yang mati, dianggap mati. Karena orang-orang yang hidup ketika mereka tidak mau menyambut seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau masuk Islam, maka pada dasarnya mati. Walaupun hidup. Sebab kehidupan yang sesungguhnya hanyalah terjadi dengan Islam. Artinya ketika seseorang berada di atas Islam, maka ia ada dalam kehidupan yang sesungguhnya. Qala wal mauta yukhrijuhumullah min quburihim ahya'an. Orang-orang yang mati, Allah akan keluarkan mereka dari dalam kuburannya dalam keadaan hidup. Thumma ya'uduna ilaihi yaumal qiyamah. Kemudian akan kembali kepadanya pada hari kiamat. Liyuwaffaw hisabahum wa jaza'ahum. Untuk mendapatkan hisabnya dan balasannya. Berikutnya ayat yang ke-37. Wa qalu laula nuzzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha qadirun ala an yunzila ayatan walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Wa qalu, dan mereka kaum musyrikin mengatakan, mengapa tidak diturunkan satu bukti tentang kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Rabb-nya. Mereka mengatakan yang demikian itu sebagai bentuk pembangkangan dan menampakkan kesombongan, karena sebenarnya sudah banyak sekali bukti-bukti yang Allah turunkan, yang Allah tampakkan di hadapan kaum musyrikin akan kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi tetap saja mereka mengatakan, mengapa tidak diturunkan satu bukti yang menunjukkan kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Rabb-nya, dari Rabb Muhammad. Qul, kata Allah, katakan olehmu wahai Rasul, innallaha qadirun ala ayyunazzila ayatan. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa, maha mampu untuk menurunkan satu bukti, satu dalil yang menunjukkan kebenaran nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka kaum musyrikin itu tidak mengetahuinya. Jadi persoalannya bukan ada atau tidak ada bukti, tapi persoalannya di sini. Mereka kaum musyrikin tidak mau tahu, itu persoalannya. Jadi seberapa banyak bukti yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan di hadapan mereka, tetap saja mereka tidak akan percaya. Nah. Tafsirannya, wa qala al-musyrikuna ta'annutan wastikbaran. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana perkataan kaum musyrikin. Orang-orang musyrikin mengatakan ta'annutan dalam rangka menampakkan pembangkangan, wastikbaran dan kesombongan. Apa kata mereka? Hala anzalallahu alamatan tadullu ala sidqi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min nau'il alamatil khariqah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satu bukti yang menunjukkan benarnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Di antara bukti-bukti yang di luar kebiasaan. Qul lahum ayyuhar rasul. Kemudian di ayat ini Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menyampaikan kepada mereka, katakan olehmu wahai Rasul kepada mereka, innallaha qadirun ala ayyunazzila alaihim ayatan. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa untuk menurunkan kepada mereka satu bukti. Walakin aktsaruhum la ya'lamun anna inzalal ayati innama yakunu wafqa hikmatihi ta'ala. Namun kebanyakan mereka tidak mengetahui bahwa diturunkannya bukti-bukti itu sesungguhnya wafqa hikmatihi, akan selalu sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang Allah lakukan itu jelas tidak keluar dari hikmahnya. Selalu ada hikmahnya. Ya. Terlepas dari apakah kita tahu hikmahnya atau tidak. Nah. Demikian juga soal bukti-bukti. Ada bukti-bukti yang Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk tampakkan. Ada juga bukti-bukti yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin untuk menampakkannya. Tapi kembali seperti apa yang telah disampaikan tadi, persoalannya bukan ada bukti atau tidak ada bukti. Persoalan utamanya adalah kaum musyrikin ini tidak mau tahu. Itu saja. Kalau sudah tidak mau tahu, tidak mau beriman, tidak mau percaya, percuma banyak bukti yang ditampakkan juga. Ya. Nah. Ayat ke-38 selanjutnya. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada satu hewan pun yang berjalan di muka bumi, tidak pula seekor burung yang terbang di langit dengan kedua sayapnya, melainkan semua itu sekelompok umat sama seperti kalian. Ada umat manusia, ada umat hewan. Ma farratna fil kitabi min syai', kami tidak akan melupakan apa yang telah kami tulis dalam kitab. Thumma ila rabbihim yuhsyarun, kemudian mereka akan dikumpulkan ke hadapan Rabb-nya. Tafsiran dari ayat ini, laisa fil ardi hayawanun yadibbu 'alal ardi aw ta'irun yatiru fis sama bi janahihi illa jama'atun mutajanisatul khalqi mithlukum. Allah mengabarkan kepada kita bahwa tidak ada di muka bumi ini satu binatang pun yang berjalan di atasnya, di atas bumi, binatang yang melata, atau seekor burung yang terbang di langit dengan kedua sayapnya, melainkan semua itu sekelompok makhluk yang satu jenis sama seperti kalian. Jenis binatang, jenis hewan, kalau kita jenis manusia. Nah. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala yang ciptakan. Kita diciptakan sebagai manusia, sebagai jenis manusia. Ada laki-laki, ada wanita. Hewan pun sama. Ada hewan yang berjalan, ya, dengan kedua kakinya. Ada hewan yang berjalan dengan perutnya. Ada hewan yang terbang di langit dengan kedua sayapnya. Kalau kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sekelompok umat jenis manusia, maka hewan-hewan itu pun Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sebagai sekelompok umat dari jenis hewan. Nggak ada bedanya. Ma tarokna fil lauhil mahfudhi syai'an illa athbatnah. Kata Allah, tidak ada satupun yang kami biarkan apa yang telah kami tetapkan di dalam lauhul mahfud, melainkan kami tetapkan. Thumma innahum ila rabbihim yuhsyarun yaumal qiyamah. Kemudian semua mereka, makhluk yang telah diciptakan oleh Allah itu, akan dikumpulkan ke hadapan Rabb-nya pada hari kiamat. Fayuhasibullahu kullan bima amila. Lalu Allah akan menghisab masing-masingnya sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Ini peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa semua kita nanti akan kembali ke hadapan Allah, dan yang kita bawa adalah amal perbuatan kita. Nah, ayat setelahnya 39. Walladzina kadzdzabu biayatina summum wa bukmun fil dhulumat may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim. Walladzina kadzdzabu biayatina, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, summu wa bukmun, mereka tuli dan bisu, fi dhulumat, dalam kegelapan. Siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk disesatkan, maka Allah akan menyesatkannya. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk diselamatkan, maka Allah akan jadikan ia berada di atas jalan yang lurus. May yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, tidak ada yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Nah, semuanya kembali kepada kehendak Allah. Tafsirannya, walladzina kadzdzabu bihujajillahi ta'ala summun la yasma'una ma yanfa'uhum wa bukmun la yatakallamuna bil haqq fahum ha'iruna fil dhulumat lam yakhtaru tariqatal istiqamah. Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-39 ini menyebutkan soal akibat dari mendustakan ayat-ayatnya, tidak mau beriman kepada ayat-ayatnya. Kata Allah di ayat ini, orang-orang yang mendustakan hujjah-hujjah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, summun, mereka tuli. La yasma'una ma yanfa'uhum, karena mereka tidak mau mendengar apa yang sesungguhnya bermanfaat bagi mereka. Nah, jadi orang-orang yang gak mau mendengarkan sesuatu yang bermanfaat, itu orang-orang yang tuli. Bukmun la yatakallamuna bil haq, bahkan mereka juga bukmun, bisu. La yatakallamuna bil haq, karena mereka tidak mau mengucapkan perkara-perkara yang hak, menyampaikan perkara-perkara yang hak. Akhirnya apa? Fahum ha'iruna fi dhulumat, mereka dalam keadaan kebingungan di kegelapan. Lam yakhtaru tariqatal istiqamah, mereka tidak memilih jalan yang lurus. May yasha'ullah idlaluhu yudlilhu, siapa yang Allah kehendaki kesesatannya, Allah akan sesatkan dia. Umay yasha' hidayatahu yaj'alhu 'ala siratin mustaqim, dan siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, maka Allah akan jadikan ia berada di atas jalan yang lurus. Jadi kita yang menentukan. Kita yang menentukan. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah, maka lakukan sebab-sebab yang dengan itu kita bisa mendapatkannya. Jangan sampai menampakkan penentangan, apalagi mendustakan ayat-ayat Allah. Yang harus kita pilih adalah jalan yang lurus. Kalau kita berusaha memilih jalan yang lurus dan selalu berada di atasnya, tentu Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu kita untuk itu. Allah akan jadikan kita berada di atasnya. Tapi kalau kita tinggalkan jalan yang lurus, kita tidak memilih jalan yang lurus, Allah akan biarkan kita, sehingga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tersesat. Kaum musyrikin seperti yang disebutkan di ayat sebelumnya, mereka tidak dapat mengambil manfaat dari hal-hal baik, kebenaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka mendustakannya. Mereka mendustakannya, mereka menentangnya. Akhirnya mereka punya pendengaran tapi tidak bisa dipakai untuk mendengarkan hal-hal yang bermanfaat buat mereka. Ya. Mereka diberi lisan tidak bisa mengucapkan hal-hal yang hak, yang baik, karena mereka bisu dan tuli. Ya. Zahirnya bisa mendengar, zahirnya bisa bicara. Tapi hal-hal yang bermanfaat tidak masuk ke pendengarannya. Kebenaran tidak bisa diutarakannya. Ini hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ke-40. Qul ara'aitakum in atakum azabullahi aw atatkumus sa'atu aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, wahai Rasul, bagaimana pendapat kalian jika azab Allah datang kepada kalian atau hari kiamat menimpa kalian? Apakah kalian akan tetap menyeru selain Allah jika kalian jujur? Ini tahaddi, tantangan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Karena Allah tahu kondisi yang sebenarnya yang ada pada diri kaum musyrikin. Saat dihadapkan kepada kesulitan, mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saat ada dalam kesenangan, kelapangan, mereka melupakan Allah. Mereka kembali kepada ilah-ilahnya. Maka di ayat ini kata Allah, tanyakan kepada mereka, wahai Rasul, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya azab Allah datang kepada kalian? Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya hari kiamat terjadi menimpa kalian? Apakah kalian masih akan tetap menyeru selain Allah? Ternyata jawabannya, mereka akan menyeru Allah subhanahu wa ta'ala. Karena walau bagaimanapun mereka tahu, hanya Allah lah yang bisa menghilangkan segala kesusahan, segala kesempitan, segala mara bahaya. Jawabannya disebutkan di ayat yang setelahnya, ayat yang ke-41. Itu jawaban mereka. Namun sebelum itu kita lihat tafsirannya dulu, tafsiran dari ayat yang ke-40. Qala qul ayyuhar rasul lihaula'il musyrikin. Di ayat ini kata Allah, katakan wahai Rasul kepada mereka kaum musyrikin, akhbiruni in ja'akum azabullah fid dunya aw ja'atkumus sa'atu allati tab'athuna fiha, allati tub'athuna fiha. Kabarkan kepadaku jika seandainya datang kepada kalian azab Allah di dunia atau hari kiamat menimpa kalian yang kalian akan dibangkitkan padanya. Aghairallah tad'una, apakah kalian masih akan menyeru selain Allah? Aghairallah tad'una hunaka likashfima nazala bikum minal bala, apakah kalian masih akan menyeru selain Allah untuk menghilangkan bencana yang menimpa kalian? In kuntum muhikkina fi za'mikum, jika memang kalian merasa benar dalam sangkaan kalian, anna alihatakum allati ta'budunaha min dunillahi tanfa' au tadur, bahwasanya ilah-ilah kalian yang selama ini kalian ibadahi di samping Allah dapat memberikan manfaat atau mudharat. Ini pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikannya kepada kaum musyrikin. Coba jujur atau tidak mereka. Ya. Ayat yang ke-41, ini jawaban mereka. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Kata Allah, karena Allah tahu. Sebelum mereka kaum musyrikin menjawab, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu jawaban mereka seperti apa. Ya. Kata Allah, bal iyyahu tad'un. Justru yang akan mereka seru itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Justru yang mereka seru sekali lagi hanyalah Allah. Dia Allah yang dapat menyingkap, menghilangkan bencana, kesulitan yang mereka ingin terhindar darinya. Watan sauna ma tusyrikun, dan saat itu mereka lupa kepada sekutu-sekutunya. Tafsirannya, bal tad'una hunaka rabbakumul ladzi khalaqakum la ghairah tastaghithuna bihi fayufarriju ankumul balaa al'azima annazila bikum insya'a li'annahu al-qadiru ala kulli syai' wa tatrukuna hina idzin asnamakum wa authanakum wa awliya'akum. Tafsirannya, justru kalian wahai kaum musyrikin, dalam situasi seperti itu kalian akan menyeru Rob kalian yang telah menciptakan kalian. Tidak akan menyeru selainnya. Kalian beristighosah kepadanya. Karena dia Allah yang akan menghilangkan dari kalian bencana yang besar yang menimpa kalian jika dia Allah berkehendak. Karena sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan kalian pada saat itu akan meninggalkan berhala-berhala kalian, patung-patung kalian, dan wali-wali kalian yang kalian sembah di samping Allah Subhanahu wa taala. Jadi faktanya ternyata seperti ini. Ya. Kalau sudah dihadapkan kepada azab, kalau sudah terjadi hari kiamat, maka orang-orang musyrikin dalam keadaan kebingungan. Dan mereka harus mengakui bahwa hanya Allah lah saat itu yang bisa menyelamatkan. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-42. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa wadh-dharra la'allahum yatadharrun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad arsalna ila umamin min qablika, sungguh kami telah mengutus para rasul ke tengah-tengah umat sebelum engkau. Fa'akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra, kemudian kata Allah kami timpakan kepada mereka, pada umat-umat tersebut, kemelaratan dan kesengsaraan. La'allahum yatadharru'un, agar mereka mau merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran dari ayat ini, qala wa laqad ba'athna ayyuhar rasul ila jama'atin minan nas min qablika rusulan yad'unahum ila Allah ta'ala fakadzibuhum. Kata Allah, sungguh kami telah mengutus beberapa rasul ke tengah-tengah sekelompok manusia sebelum engkau, wahai rasul. Para rasul itu mengajak mereka ke jalan Allah, namun mereka mendustakannya. Fabtalainahum fi amwalihim bisyiddatil faqri. Akhirnya kami pun timpakan kepada mereka dalam harta-hartanya bisyiddatil faqri wa dhiqil ma'isyati, dengan kepakiran yang sangat dan kesempitan hidup. Wabtalainahum fi ajsamihim bil amrad wal alam. Kami pun timpakan kepada mereka penyakit dan luka-luka di tubuh mereka. An yatadallalu li rabbihim, raja'a an yatadallalu li rabbihim, harapannya agar mereka mau tunduk kepada Rabbnya. Wa yakhdu'u lahu, dan merendah di hadapannya. Bil ibadah, dengan melakukan ibadah. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai gambaran kepada beliau bahwa adanya sekelompok orang yang menentang beliau, yang mendustakan beliau, itu bukan hal yang baru. Tapi sejak dulu itu terjadi. Sejak Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, ada saja dari kalangan umatnya itu yang mendustakan. Hingga akhirnya kata Allah, kami timpakan kepada mereka itu ya kesulitan hidup, kepakiran yang sangat, bahkan tidak sedikit dari mereka yang ditimpa sebuah penyakit ya, wabah yang menghancurkan tubuh-tubuh mereka, jasad-jasad mereka. Semua itu harapan Allah adalah agar mereka mau tunduk kepada Allah, merendah ya, di hadapannya dengan melakukan ibadah kepadanya. Ini juga sebagai pelajaran buat kita. Kalau kita melakukan hal yang sama seperti apa yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, mendustakan Rasulnya, maka kita juga akan merasakan hal yang sama. Ditimpa kepakiran yang sangat, kesulitan hidup, bahkan penyakit ya, yang menyebar di tengah-tengah kita, yang bisa menghancurkan tubuh dan jasad kita waliyadhu billah. Nah, jadi tidak ada kata lain bagi kita selain dari terus menampakkan ketundukan, kepatuhan, melaksanakan segala hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan menjauhi segala hal yang Allah larang, dan terus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat yang ke-43 berikutnya, Allah berfirman, falaula id ja'ahum ba'suna tadarru'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Falaula id ja'ahum ba'suna, tetapi mengapa mereka itu ketika kami timpakan bencana kepada mereka, mereka merendah di hadapan kami, menampakkan ketundukan. Namun setelah itu hati mereka kembali mengeras, dan setan telah memperindah apa yang mereka perbuat sehingga mereka kembali menampakkan pembangkangan. Tafsiran dari ayat ini, fahalla id jaa hadhil umam al-mukadzabah al-mukadzibata balauna tadallalu lana walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun minal ma'asi wa yatun minasy syirki. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengapa ketika datang bencana yang kami timpakan kepada umat-umat yang mendustakan itu, mereka menampakkan ketundukan kepada kami. Artinya ada sebagian dari umat yang mendustakan itu yang saat Allah timpakan bencana kepada mereka, mereka menampakkan ketundukan kepada Allah. Walakin qasat qulubuhum, tapi setelah itu hati-hati mereka kembali mengeras, kembali ingkar setelah bencananya hilang. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun minal ma'asi. Setan terus menghiasi kemaksiatan yang mereka kerjakan dan terus menghiasi kesyirikan yang mereka lakukan. Jadi ada peran setan memang dalam hal ini. Ya, kadang-kadang kita dalam kehidupan yang nyata sehari-hari yang kita jalani, saat ditimpa satu kesulitan, ya, sakit umpamanya, yang cukup membuat kita kerepotan, itu kita sadar, ya, kita sadar, kita menampakkan ketundukan, ya, kepada Allah. Nah, tapi setelah Allah beri kesembuhan, hati kita mengeras lagi dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala lagi. Ini ternyata ada peran setan di balik itu, karena setan memang selalu menghiasi kemaksiatan yang kita kerjakan. Seolah-olah itu hal yang baik, ya, itu hal yang remeh sehingga kita tidak sadar. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan di sini, mengapa seperti itu? Ya, mengapa seperti itu? Walaupun di sini Allah sedang membicarakan umat-umat terdahulu. Di antara umat-umat terdahulu yang menampakkan kedustaan itu, ketika Allah timpakan bencana kepada mereka, ada sebagiannya yang menampakkan ketundukan. Tapi setelah bencana itu hilang, nampak lagi kecongkakannya. Tapi kita bisa ambil pelajaran dari sini. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Saat ada musibah, sadar, ya, kalimat yang keluar Allahu Akbar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, astagfirullahaladzim, wah, berbagai macam kata-kata yang baik, ya. Tapi setelah selesai, ya, kembali lagi mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Ada orang yang sebelumnya gak pernah mengucapkan Allahu Akbar, gak pernah, jarang lah mengucapkan istighfar, itu jarang. Tapi saat dikasih sedikit gempa, maka segera kembali, bahkan ada yang sujud 10 kali. Dan ya itulah, melakukan hal-hal yang menampakkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai gempa, kembali lagi kepada kebiasaan buruknya, waliyadu billah. Di sini Allah mempertanyakan mengapa seperti itu. Artinya ini tidak pantas gitu loh, sebagai sindiran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa perbuatan itu tidak pantas. Dan perbuatan yang seperti itu bukan perbuatan yang baru, tapi pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu yang notabene mendustakan siapa? Para rasul. Masa kita mau jadikan mereka sebagai pendahulu kita? Ya, jangan, jangan seperti itu. Nah, kita terus berlindung dari setan yang memang tidak tinggal diam, ya, terus menggoda terus membisikkan kepada kita hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Kata Allah, ketika mereka lupa dari apa yang telah diingatkan kepada mereka, melupakan perintah-perintah Allah, ya, fatahna alaihim abwaba kulli syai, kami coba bukakan ke hadapan mereka pintu-pintu kebaikan, pintu rejeki dan lain sebagainya, kemudahan, ya. Idza farihu bima utu, ketika mereka merasa senang terhadap apa yang telah mereka rasakan, apa yang telah mereka dapatkan, akhadnahum, maka kami hukum mereka baghtatan, secara tiba-tiba, sehingga di saat itu mereka terdiam, putus asa, mublisun. Ini hukuman dalam bentuk istidraj. Saat banyak orang yang melupakan perintah Allah, justru Allah bukakan berbagai macam kemudahan kepadanya. Gak pernah sholat, wala melakukan ibadah, tidak nampak ketaatan, tapi diberikan kemudahan dalam urusan apa? Dunia, masya Allah, gak sulit bagi dia untuk bisa mendapatkan keuntungan yang besar setiap harinya. Padahal kerjaannya ini jauh sekali dari masjid, gak pernah menginjakan kaki ke masjid. Setahun sekali gente misalnya, ya. Tapi dibukakan, dimudahkan pintu-pintu rezeki. Justru Allah seperti itu, ya. Ketika mereka, kata Allah, melupakan apa yang telah diingatkan kepada mereka, melupakan perintah-perintah Allah, kami, kata Allah, akan justru bukakan di hadapan mereka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rejeki, kemudahan. Sehingga, kata Allah, kalau mereka sudah dalam keadaan senang atas apa yang telah mereka dapatkan, maka kami hukum mereka secara tiba-tiba, ya. Ketika mereka dihukum, mereka dalam keadaan terdiam, putus asa. Nah, kita lihat tafsirannya. Qala, falamma taraku al-amala bi awamirillahi ta'ala mu'ridina anha fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' minar rizqi fa'abdalnahum bil ba'sa'i rakha'an fil 'aish wa bidarra sihatan fil ajsam istidrajan minna lahum. Ya. Kata Allah di ayat ini, ketika mereka meninggalkan amal, enggak mau mengamalkan perintah-perintah Allah, mu'ridina anha, berpaling darinya, kami, kata Allah, justru akan bukakan di hadapan mereka pintu-pintu segala sesuatu yang berhubungan dengan rezeki. Jadi mereka semakin tertipu, kan? Mereka semakin tertipu ketika mereka tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan, mereka berpaling darinya, kemudian mereka merasa mendapatkan berbagai macam kemudahan. Ini membuat mereka tertipu. Ah, tidak apa-apa, alhamdulillah, santai-santai saja, hidup senang, ya, nyaman, enggak jadi masalah. Fa'abdalnahum bil ba'sa rakha'an fil 'aish, bahkan kata Allah, kami akan ganti bencana yang selama ini mereka rasakan dengan rakha'an fil 'aish, kelapangan dalam hidup. Ya. Kami ganti kesulitan yang selama ini mereka rasakan dengan kesehatan. Jarang sakit. Jarang sakit, sehat terus. Padahal perbuatannya na'udzubillah. Gak ada perintah Allah yang dikerjakan. Tapi jasmaninya sehat, dompetnya tebal. Gak pernah menipis itu, gak pernah. Hidup pesta, poya-poya, sana kemari, menghabiskan waktu di jalanan. Ya. Kata Allah, istidrajan minna lahum. Ini sebagai bentuk istidraj dari kami untuk mereka, untuk orang-orang yang model itu. Ya. Hatta idza bataru, sehingga kata Allah di ayat ini, kalau mereka sudah merasa sombong, yakin ya, dengan apa yang mereka ada di atasnya, wa'ajabu bima a'tainahum minal khair wan ni'mah, dan mereka merasa bangga dengan apa yang telah kami berikan kepada mereka dari kebaikan dan nikmat, akhadnahum bil adzabi faj'atan, kami hukum mereka dengan azab secara tiba-tiba. Kami hukum mereka dengan azab secara tiba-tiba. Dalam keadaan lalai, dalam keadaan mereka tidak berpikir sama sekali tentang adanya apa? Azab. Mengadakan pesta di pinggir laut, ya, bermain musik, berzina, minum-minuman khamr. Sudah lupa, sudah. Gak berpikir tentang azab. Mereka merasa mendapatkan kebebasan untuk itu. Semua sarana dan prasarana cukup mendukung. Gak ada penghalang apapun. Akhirnya, saat mereka dalam kondisi seperti itu, gak pernah berpikir akan adanya azab, kami timpakan azab kepada mereka secara tiba-tiba. Baghtatan. Fa'idha hum ayisuna mungkati'una min kulli khair. Maka pada saat itu nampak mereka berputus asa dan terputus dari segala macam kebaikan. Panik, ya kan? Putus asa. Nah, ini akibatnya orang yang lalai, yang melupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, faedahnya buat kita adalah jangan sampai kita merasa tenang-tenang saja saat Allah berikan kelapangan, kemudahan dalam berbagai hal, padahal kita tidak melakukan ketaatan apa-apa. Ya, hati-hati, itu bisa jadi bentuk apa? Istidraj. Ya. Kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini harus kita balas dengan ketaatan. Kesehatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan harus kita balas dengan giat melakukan ibadah. Ya. Nah, supaya kelapangan, kemudahan, kesehatan itu tidak justru membuat kita enggak pernah berpikir akan adanya azab dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.